sanggup melakukan. Biar apa saja demi mendapatkan restu Sultan cahaya hatinya. Tak sia-sia azam Zulaika, bisa jadi cermin mengintai jiwa. Tak sia-sia mimpi Zulaika, bisa jadi lorong insan bercinta. Sekali kau ceritakan pengalamanmu Yusuf, takut-takut mengundang bencana. Siapa tahu betapa berat cinta yang ditanggung sehingga dia sanggup melakukan. Biar apa saja demi mendapatkan restu Sultan cahaya hatinya. Sia-sia azam Zulaika, bisa jadi cermin mengintai jiwa. Tak sia-sia mimpi Zulaika, bisa jadi lorong insan bercinta. Bisikan memuju, memupuk nurani, lalu terbukalah pintu yang menghijab. Yes, Mansuri, lembah yang sepi. Yes, Mansuri,